semuanya sudah ada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya faith. Sehingga kalau kita percaya, kalau kita yakin bahwa Allah lah Maha Pemberi rezeki, hidup kita itu ada di dalam genggaman Allah, harta kita itu ada di dalam tangan Allah, cuman belum dikasih semuanya kepada kita, terus kenapa kita menjadi khawatir? Kenapa kok kita jadi galau? Kenapa kita galau soal rezeki? Kenapa kita galau untuk bisa memberi makan istri kita? Nanti saya kasih makan apa? Kenapa kita galau bahwa anak kita tidak gak bisa dikasih makan oleh menantu kita? Nanti dia ngasih makan apa buat anak saya? Kenapa kita galau tidak bisa memberi makan anak-anak kita? Kalau punya anak sekarang terus kita masih makan apa? Orang kita hidup juga susah. Ini karena kita kurang belief, kurang faith, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, jangankan manusia, dabbah, hewan yang lemah yang berjalan di atas perutnya saja, mereka alallahi rizquha, Allah menjamin rezekinya. Sehingga agak heran kalau ada mertua yang menolak lamaran seorang laki-laki yang baik hanya gara-gara pekerjaannya tidak berkenan di hati mertua ini. Ini mengherankan. Apa pekerjaannya? Pengusaha, Pak. Pengusaha yang gimana maksudnya ya? Jualan maksudnya. Oh, jualan di mana? Di pasar. Jualan apa? Jualan bawang misalnya ya. Wah, pengusaha bawang ya. Ada yang pengusaha minyak, jual minyak pom bensin yang sekarang itu, yang ada di gang-gang gitu kan. Ini namanya pengusaha minyak, saudagar minyak, kayak di Timur Tengah. Kerjanya apa? Saudagar minyak, Pak. PD gitu ya. Wah, saudagar minyak. Di Dubai maksudnya? Enggak, di Cianjuang. Oh, kirain di Dubai. Nah, gara-gara itu akhirnya berubah pikiran. Duh, gimana ya anak saya nanti makannya? Apalagi sekarang biaya segalanya udah naik mahal, biaya rumah aja, ngontrak aja mahal, listrik juga dan segala macam. Kalau ini masih menjadi penghalang menikah, baik kita yang mau menikahi atau perempuan yang dinikahi atau orang tua yang anaknya akan dinikahkan, berarti kita kurang percaya dengan surat Hud ayat 6. Alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Sehingga kalau ada calon mertua yang nanya kayak gitu, seperti yang saya pernah bilang, kamu kerjanya apa? Berdoa, Pak. Hah? Maksudnya? Kan rezeki kita di tangan Allah, Pak. Jadi kalau saya mau makan, saya minta kepada Allah. Kalau istri saya lapar, saya minta kepada Allah. Wah, ini sebaik-baik pekerjaan adalah berdoa. Tuh. Pekerjaan berdoa. Soal ternyata dia kerjanya misalnya di perusahaan apa, ternyata dia pegawai negeri, ternyata dia pengusaha properti, itu mah gak usah disebut, walaupun punya, tapi bilang dulu kerjanya apa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjamin rezeki saya. Walaupun kita pengusaha properti, kalau Allah menahan rezeki kita, gak ada yang bisa memberikan kepada kita sebutir beras pun. Ini namanya faith, beriman kepada Allah. Dan jangan pernah berpikir bahwa ada hal yang sulit bagi Allah. Kalau sesuatu itu sulit buat kita, belum tentu itu sulit buat Allah. Bukan belum tentu, pasti itu gak sulit buat Allah. Sampai para ulama menganalogikan tuh gini. Bagi Allah, memberi rezeki sebanyak apapun kepada semua hambanya, itu lebih ringan daripada seorang yang punya harta yang berlimpah ngasih uang hanya sekitar 1.000 rupiah. Ini misalnya nih, kita minta duit ke seorang laki-laki kaya raya, bahkan terkaya di Indonesia misalnya. Dia punya mall, dia punya hotel, dia punya perusahaan-perusahaan minyak, dia punya pulau bahkan, dia punya jalan tol, kaya banget. Mungkin penghasilan dia, profit dia dalam sebulan itu udah puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Saking kayanya sampai udah enggak kehitung lagi lah saking banyaknya hartanya. Pajaknya aja mungkin berapa puluh tahun gaji kita. Itu pajak yang dia keluarin setiap tahun, itu berpuluh-puluh tahun gaji kita. Orang kayak gitu tiba-tiba kita datang minta, "Pak, saya minta uang 1.000 rupiah." Kira-kira buat dia berat enggak tuh 1.000 rupiah? Berat, soalnya gak ada uang receh. Nyari 1000-nya tuh berat. Kalau nyari 100.000 mungkin bisa, nyari 1000-nya tuh susah. Artinya bagi dia 1000 rupiah itu ringan banget, nggak kayak nggak ngasih gitu, kayak nggak ada yang berkurang. 1000 rupiah bagi dia sama sekali tidak mengurangi hartanya sama sekali. Jadi nggak, aduh berkurang uang saya 1000 gara-gara diminta dia, kan nggak mungkin ngomong gitu kan? Pak minta, saya minta uang 1000 rupiah, oh buat apa? Nanya gitu buat apa? Saking beratnya ngeluarin uang 1000, nggak mungkin, saking ringannya. Jadi 1000 rupiah, ya udah nih ambil aja. Itu juga kalau ada di saku dia saking banyaknya harta. Maka Allah memberikan semua keinginan hambanya, langit bumi dikasih semuanya, itu lebih gampang buat Allah, lebih ringan buat Allah daripada laki-laki kaya tadi ngasih cuma 1000 rupiah. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, seandainya kalian semuanya, baik jin ataupun manusia, hewan ataupun tumbuhan, yang awal dan yang akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul, lalu semua kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, semuanya mengatakan ya Rabbi serentak tuh. Semuanya berdoa ya Allah, Ilahi, semuanya mengeluh kepada Allah, semuanya mengadu kepada Allah, semuanya curhat kepada Allah, semuanya ngomongin masalahnya kepada Allah dan meminta jalan keluar, meminta rezeki, meminta harta. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya sesuai dengan permintaan mereka. Semua yang Allah berikan itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali hanya seolah-olah seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Cuma segitu. Saking ringannya Allah menolong hambanya. Semuanya serentak dari ujung bumi sampai ke ujung langit, dari Nabi Adam sampai kepada hari kiamat, manusia dan jin minta apapun kepada Allah, Allah kasih. Semua yang diminta dikasih, itu pun tidak mengurangi harta Allah, kecuali hanya seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Sehingga kita gak boleh sama sekali suuzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa kalau ini karena Allah, udah belajar mantep nih. Masalahnya cuma satu, mengubah nekat menjadi tawakal, faith, belief, cuma masalah niatnya. Karena apa nih? Bekerja, mencari pekerjaan karena apa? Kalau karena Allah, udah, gak usah khawatir. Kita misalnya belajar karena apa? Karena Allah, gak usah khawatir. Mau dia keluar negeri, mau di dalam negeri, mau di kutub, pokoknya kalau karena Allah, udah, Allah yang menjamin. Siapa yang melakukan sesuatu dengan nama Allah, maka Allah terlibat di dalamnya, dan Allah sebaik-baik yang terlibat di dalam satu urusan. Libatin Allah. Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam urusan kita? Sudah seberapa dalam kita melibatkan Allah dalam pernikahan kita? Apakah kita melibatkan Allah hanya ketika mencari jodoh, setelah menikah tidak lagi melibatkan Allah? Sudah seberapa dalam? Karena kalau kita melibatkan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Saya kalau saya renung-renungkan ya, saya ini sebetulnya termasuk orang yang beruntung nikah sama istri saya. Kalau dia gak tahu untung apa rugi gitu nikah sama saya. Kalau saya mah beruntung nikah sama dia. Dan saya mah ngomong gini orangnya ada soalnya. Gak jujur-jujur ya. Hai. Kepada istri saya yang di belakang, saya tuh ngerasa beruntung nikah sama dia. Kenapa? Setelah nikah saya baru nanya-nanya. Kayaknya saya banding-bandingin, kita nih gak sekufu, gak selevel. Dia mah oriental banget, cewek Korea gitu yang berhijab. Saya mah orang Madagaskar yang dipakein sorban ya. Soalnya keturunan orang tua saya tuh campuran antara Afrika sama India. Kan orang Aceh mah campuran. Ada yang matanya biru gitu, yang di daerah Melaboh, Aceh Barat, itu Portugis. Ada yang murni Arab banget. Kalau saya perhatiin ayah saya, kakek saya ini kayaknya ada yang mirip India, ada yang mirip Afrika. Jadilah ini campuran antara benua Afrika sama orang-orang India. Hidungnya India, kulitnya agak-agak mirip Madagaskar. Makanya pas di Mesir, teman yang paling banyak dari Afrika yang soulmate-an sama saya itu Madagaskar sama Kongo. dan namanya Triple H. Hanan, Harun, satu lagi lupa eh. Soalnya mereka mah di Afrika gak ada sosmed. Jadi saya nyari-nyari ngepoin yang namanya Harun mana, Harun Madagaskar. Gak ada Harun Madagaskar, Harunnya macam-macam. Ada Harun apa Mesir gitu ya. Yang keluar banyak tuh malah Nabi Harun, kisah-kisah Nabi Harun. Wah kan ini nih cara carinya Harun Madagaskar. Oh Hasan satu lagi, Kongo. Dia kalau memperkenalkan diri, Hasan Kongoi Demokratia, kata dia. Pakai bahasa Perancis, karena orang Kongo bahasanya Perancis. Artinya tadi saya membandingkan kayaknya nih, apa ya kelebihan saya kok dia kelepek-kelepek gitu sama saya. Kalau ngandalin fisik mah, dah gini, agak-agak eksotis. Maksudnya gak putih. Ngandalin fisik enggak. Ada yang ketawanya ngenyak gini. Bahagia banget ya. Bahagia gitu ketawanya. Nah, terus pas sudah nikah saya nanya, emang kamu ngelihat saya apanya? Kalau Ustadz kan bukan kriteria yang paling ini gitu ya. Karena banyak juga yang bukan Ustadz tapi orang soleh. Ustadz juga belum tentu soleh. Kalau kata dia sih ini jujurnya, kamu mah bukan kriteria saya. Wah itu mah paling kamu bukan kriteria saya. Loh, terus kenapa diterima? Banyak alasan. Satu, saya takut dengan orang Sumatera cenah. Soalnya kasar-kasar. Kalau ngomong to the point, blak-blakan gitu. Kan saya mah udah lama di Bandung. Bahasa Sunda juga udah bisa walaupun gak berani ditampilkan, pakai bahasa tulis aja. Oh, terus alasan kedua kenapa? Kok gak kriteria dia banget? Pertama orang Sumatera. Kedua, mungkin takut juga dengan Ustadz. Tahu kan kenapa? Nah itu. Wah kamu Ustadz. Kalau Ustadz mah kan banyak yang percaya. Ustadz mah insya Allah soleh. Semuanya pengen sama Ustadz kan, jadi bahaya kan ya. Lebih rawan lah gitu ya. Ditambah lagi dalilnya banyak. Surat An-Nisa ayat kedua tuh. Susah Ustadz nih. Bukan kriteria aja banget. Ustadz lagi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga mungkin masalah usia juga gitu. Terus apalagi lah beberapa kriteria. Banyak ternyata lama-lama. Terus kalau saya gak kriteria kamu banget, terus kenapa mau diterima? Bahkan udah banyak yang datang ke dia itu ditolak. Pas saya kepoin yang datang, namanya siapa? Saya ingat langsung cari Instagramnya. Pengen ngebanding-bandingin gitu. Saya apakah lelaki juara atau enggak gitu. Nyari Instagramnya. Pas lihat, wah keren juga nih yang datangnya. Nah, rata-rata yang datangnya putih-putih. Mungkin saya yang unik kali ya. Biasa, kalau putih mah biasa. Jadi yang eksotis mah jarang. Mungkin saya karena unik, eksotis, jadi keterima. Saya lihat, wah lebih keren dari saya. Secara pekerjaan lebih mapan dari saya. Kemudian secara keturunan juga kayaknya nyambung nih sama-sama orang Sunda. Kalau mau ngabodor, hore itu nyambung gitu. Wah kayaknya kok dia gak ketolak, yang ini ketolak. Ada dokter, ada pengusaha, ada pejabat, ada macam-macam tuh. Kok ketolak semua? Ternyata rahasianya mungkin mereka datang ngandelin semua itu, saya mah datang ngandelin Allah SWT. Pas saya bilang, jadi sebelum saya datang saya pelet dulu pakai doa. Ya wadud, ya wadud. Huh, gitu ya. Udah langsung, apa nih? Tiba-tiba langsung nerima. Pokoknya pakai dalam tanda petik peletnya itu berharap kepada Allah. Yang mustahil aja bisa. Jadi kalau sekarang saya ngerasa kayaknya nih, saya orang yang sangat beruntung bisa ngedapatin cewek Korea yang berhijab, itu gara-gara mungkin menggunakan kuasa langit. Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan hati, baik hati orangnya atau hati mantannya atau hati orang tuanya. Hati mantannya apa? Biar gak balik lagi. Udah aja pergi-pergi aja deh. Allah balikin hatinya, gak usah deket-deket loh. Gitu, udah ada hamba gua nih. Hanan Ataki gitu ya.